yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, menyatakan haram, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Demikian pula para tabi'in seperti Mujahid, Ibrahim An-Nukhai, dilanjutkan dengan Ats-Tsauri, wa nasar hadha al-qaul Ibnu Hazm. Pendapat ini dibela oleh Ibnu Hazm yang mazhabnya mengikuti mazhab Zahiri. Wa abtala siwahu min al-aqwal. Kemudian dibatalkan semua pendapat-pendapat lain. Dalam kitab beliau Al-Muhalla. Wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam. Dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qawwahu, dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa radda ghairahu, dan dibantah pendapat-pendapat lain. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Radda ghairahu min al-aqwal fi kitabaihi. Ibnu Qayyim membantah pendapat-pendapat yang lainnya dalam dua kitabnya. Kitab Zadul Ma'ad dan kitab Tahdhib As-Sunan. Wahtajju bil ahadits sahihah. Dan mereka golongan pertama ini berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih. Al-warida fin nahi mutlaq. Yang diriwayatkan, yang terkandung dalam riwayat-riwayat itu, larangan mutlak. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Wa minha hadis Abi Ayyub hadzal ladzi ma'ana. Di antaranya hadis Abu Ayyub yang bersama kita ini. Fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan. Ada pula yang sebaliknya. Golongan ulama yang mengatakan tidak mengapa boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak. Seperti Urwah bin Zubair, Warabi'ah, wa Dawud al-Zahiri, muhtajjina bi ahadith. Mereka berdalil dengan hadis-hadis. Apa hadis mereka yang mereka pakai? Hadis Ibnu Umar. Aku melihat Nabi SAW membelakangi kiblat. Berarti mansukh larangan membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Berarti boleh mutlakan. Boleh menghadap kiblat, boleh membelakangi kiblat. Wa dhahaba al-a'immatu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Adapun para imam-imam mazhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah wa Ishaq dan juga Ishaq bin Rahuyah, wa huwa marwiyun an Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar dan juga dari Syabi, mereka berpendapat at-tafsil. Mereka berpendapat merincikan, tidak menyatakan boleh, tidak pula menyatakan tidak boleh, tapi merincikan, kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Bagaimana rinciannya? Yuharrimunahu fil fada wa yubihunahu fil bina. Mereka mengharamkan kalau di fada, di tempat terbuka. Wa yubihunahu, dan membolehkannya kalau di bangunan tertutup. Tadinya Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab kita ini, pensyarah Nutul Ahkam, berpendapat dengan yang ketiga. Hadza huwal madhhabul haqq, katanya. Ini madhab yang hak. Alladhi tajtami' fihi al-adillah asy-syar'iyyah as-sahihah al-wadhihah, yang terkumpul padanya semua hadis-hadis, semua dalil-dalil yang syar'i, yang sahih, yang jelas. Dijamak semuanya, dikumpulkan semua, disimpulkan, berarti kalau di tempat terbuka tidak apa-apa, tidak boleh menghadap kiblat dan belakangnya. Kalau tempat tertutup seperti Nabi di dalam rumahnya, tidak mengapa. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, pendapat beliau awalnya. Tetapi lihat di footnote-nya, footnote yang sangat panjang. Ada semua footnote-nya. Barangkali ada yang enggak ada, berarti itu cetakan awal. Sebelum beliau rujuk, mencabut pendapatnya dan merubah. Qala, dalam footnote-nya dia berkata, "Tsumma dhahara lana khilafu dhalik." Kemudian tampaklah bagi kami, bukan seperti itu. Artinya, tampaklah bagi kami ternyata bukan pendapat ketiga yang lebih benar. Wahuwa anna hadis Abi Ayyub qawlun wa hadis Ibn Umar fi'lun. Lihat cara mempelajari fiqihnya. Perhatikan. Adapun hadis Abu Ayyub adalah qawlun, ucapan Nabi. Ucapan. Adapun hadis Ibn Umar fi'lun Nabi. Perbuatan Nabi. Kaidahnya, mana yang lebih kuat? Qaul atau fi'il? Qul ibn a'azakumullah. Kita lihat dari ihtimalnya. Kalau qaulun, la yahtamilu ma'nan akhar. Kalau ucapan, tidak mengandung makna-makna lain. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Tegas, jelas, muhkam. Tetapi kalau perbuatan, ada sekian ihtimalat. Mungkin, itu khusus untuk Nabi. Mungkin Nabi enggak waktu itu lupa bahwa itu adalah arah belakang kiblat. Mungkin karena dalam ruangan maka tidak tahu. Mungkin masih ada sekian ihtimalat, sekian kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan. Mana lebih kuat? Hadis yang tegas, muhkam, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya, dengan hadis yang wujudul ihtimal, memiliki sekian kemungkinan-kemungkinan. Tentunya yang lebih kuat adalah qaulun. Karena bisa jadi pula ada kemungkinan itu khusus untuk Nabi. Orang lain enggak boleh. Mungkin saja. Maka kata beliau, wal qawlu muqaddam 'ala al-fi'l bil ittifaq. Hadis yang bersifat ucapan itu didahulukan di atas hadis yang bersifat perbuatan. Ma tatarruq al-ihtimal li hadis Ibn Umar. Karena akan munculnya ihtimal, kemungkinan-kemungkinan di dalam hadis Ibn Umar. Dan kaidahnya, idza wujil ihtimal batala al-istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain, maka pendalilan pun batal. Enggak bisa jadi dalil. Oh ini Rasulullah, belum tentu. Mungkin Rasulullah SAW lupa. Mungkin Rasulullah SAW alfa. Mungkin Rasulullah SAW itu khusus untuk Nabi. Mungkin, mungkin. Masih sekian banyak kemungkinan. Amma hadis Abu Ayyub fasarihun. Adapun hadis Abu Ayyub sarih. Tegas. Am. Dan sifatnya umum. Untuk seluruh kaum muslimin. La tastaqbilul qiblata. La yakmalul ihtimal, tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi, bata'ayna, ayuhuma quddim, mana dahulukan? Qawlun. Berarti mana yang lebih rajih? Pendapat yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Dilarang menghadap kiblat untuk membelakanginya. Di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid ba'dama dzakara al-khilaf fil mas'alah, setelah Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkan sekian perselisihan-perselisihan dalam masalah, beliau menyimpulkan, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, wa nahnu nunabbiha huna ala marain. Di sini saya mengingatkan dua perkara. Aduh, ahaduhuma, salah satunya, anna man qala bi takhsis hadha al-fi'l bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu an yaqula inna ru'yata hadha al-fi'l kana amran ittifaqiyan lam yaqsidhu Ibn Umar wala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-hala yata'arra li ru'yati ahad. Wa siapa yang berkata bahwa itu pengkhususan adalah itu fi'l khusus untuk Nabi, dia bisa berkata, bisa beralasan. Apa alasannya? Penglihatan Ibn Umar terhadap perbuatan Nabi tersebut ittifaqiyan, kebetulan, tidak sengaja. Iya kan? Dan Nabi SAW terlihat juga tidak menyengaja. Nah, tidak ingin dilihat oleh siapapun. Maka kalau saja tidak ada yang lihat, maka sungguh tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diperbuat Nabi di rumahnya. Apakah jadi hukum? tidak jadi hukum. Paham? Artinya kalau orang berkata itu khusus bagi Nabi, wajar. Kenapa? Karena Nabi tidak menunjukkan pada siapapun. Kalau saja itu untuk umum, oh boleh membelakangi kiblat, Nabi akan memberitahu bahwa itu enggak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi atau sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang, maka kalaupun orang berkata itu khusus, ada alasan. Nah, itu pertama. Falau kana yatarattab ala hadzal fi'l hukmun 'am, kalau saja perbuatan Nabi tadi membelakangi kiblat menjadi hukum yang umum untuk ummah, labayyanahu lahum, Nabi akan menerangkannya. Kalau Nabi cuma melakukannya di rumahnya, siapa yang tahu? Iya kan? Kalau saja itu untuk umat, pasti Nabi akan menerangkannya dengan lisan lagi. Kalau tidak apa-apa membelakangi kalau dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak boleh. Kalau saja itu untuk umat secara umum. Tapi sungguh Nabi tidak menyengaja untuk terlihat. Ibnu Umar juga tidak sengaja untuk melihat. Maka itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bukan untuk umat. Bukan untuk umat. Fa'inal ahkam al-ammah lil ummah la budda min bayaniha. Karena hukum-hukum yang sifatnya umum untuk seluruh manusia, pasti Nabi akan menjelaskannya. Falamma lam yaqa' dhalik, dan ketika tidak terjadi hal itu, Nabi tidak menerangkannya pada ummah, wa kanat hadhihi ru'yah min Ibnu Umar ala tariq al-ittifaq, adapun penglihatan Ibnu Umar terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak disengaja, wa adam qasdir rasul, dan juga Nabi tidak menyengaja untuk dilihat, dalla dhalika ala al-khusus, dan ini menunjukkan bahwa itu khusus. Maknanya khusus tidak merubah hukum am, tidak merubah hukum secara umum yang sudah diucapkan dengan kalimat fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalla dhalika ala al-khusus bihi sallam wa adam al-umum, dan itu berarti bukan untuk umum fi haqqil ummah wa fihi ba'da dhalika bahas, dan di sini ada pembahasan itu tanbihul awal. Wa tanbihu tsani, pembahasan atau perhatian yang kedua. Anna al-hadith idza kana 'amud dilalah wa 'aradahu ghayrahu fi ba'd as-suwari wa aradna at-takhsis fal wajib an naqtasir fi mukhalafah muqtada al-'umum 'ala miqdar ad-darurah wa yabqa al-hadith al-'am 'ala muqtada 'umumihi fi ma yabqa min as-suwar. Peringatan kedua, bahwa kalau ada satu hadis yang amud dilalah, yang pendalilannya umum, wa aradahu ghayruhu, dan kemudian ada yang menentangnya atau ada yang bertentangan dengannya dalam beberapa bentuk-bentuk gambaran, yang kami maksudkan adalah pengkhususan, fal wajib, maka yang wajib kita naqtasir fi mukhalafatin muqtadal umum ala miqdarid darurah, maka kita mengkhususkan atau mengurung permasalahan pada mukhalafah muqtadal umum ala miqdarid darurah, hanya kita tidak menyelisihi yang umum tadi kecuali sekedar darurah. Artinya begini, kalau hadis melarang ternyata Nabi lakukan, apa terpikir di benak kita? Dengan husnudzon pada Nabi SAW, apa kita katakan? Paling tidak kita akan katakan, oh itu khusus itu Nabi. Atau kita katakan, itu mungkin darurah. Ada satu keterpaksaan apa. Mungkin ini, mungkin itu. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Tapi Nabi ketika haji, minum air zam-zam berdiri. Apa yang terpikir di benak kita? Ini ucapan. Jangan kalian minum berdiri. Ini perbuatan. Nabi minum berdiri. Kok bertentangan? Kaidahnya sama seperti tadi. Ini ucapan tegas, jelas. Tidak mungkin ada makna lain. Sedangkan perbuatan masih ada kemungkinan. Imma darurah, karena berdesak-desakan manusia. Mungkin karena ini, mungkin karena itu. atau paling tidak khusus untuk Nabi. Maka kita lihat itu adalah darurah, ada darurat-darurat tertentu sehingga Nabi menyelisihi apa yang diucapkannya. Wa yabqa al-hadisul 'am 'ala muqtada umumi, maka tersisalah hadis umum tetap atas keumumannya, tidak berubah. Kalau masalah kita berarti tetap tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, tidak terpengaruh dengan apa yang terlihat dari perbuatan Nabi. Karena itu ada ihtimal, mungkin terpaksa, mungkin ada darurat, mungkin nah itu khusus untuk Nabi dan sebagainya. Kalau dalam masalah minum, berarti tetap sunnahnya minum adalah duduk, jangan berdiri. Loh, tapi pernah ada berdiri? Iya, tapi itu pada kasus-kasus tertentu, ada ihtimal begini, ada ihtimal begitu, wallahu alam. Dan yang demikian tidak merubah larangan yang sangat tegas, la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan sekali-kali salah seorang kalian minum sambil berdiri, dengan nunut taukid, dengan lamut taukid, penekanan demi penekanan, jangan sekali-kali, ditegaskan dengan ketegasan. Kembali kepada ucapan Syekh, maka hadis umum tadi tetap yabqa ala umumihi fima yabqa minas suwar idla mu'arad lahu fima ada tilka surah al-maqsusah. Karena tidak ada yang menentangnya sama sekali, enggak ada yang bertentangan dengannya, kecuali perbuatan yang memiliki ihtimal-ihtimal perbuatan Nabi SAW. Warada fiha dalil khas. Wahdis ibnu Umar lam yadullu ala jawaz al-istiqbal. Lagi pula, hadis ibnu Umar tidak ada pembolehan tentang menghadap kiblat. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Membelakangi. Iya kan? Aku lihat Rasulullah SAW menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Kalau kamu mengatakan, oh berarti boleh? Ya boleh, membelakangi saja dong. Menghadap kiblat tetap aja, enggak ada di situ. Maka tidak jadi dalil. Kalaupun mau dipakai sebagai dalil, harusnya membelakangi saja dong. Adapun menghadap kiblat tetap tidak diperbolehkan. Lam yadul ala jawaz al-istiqbal wal istidbar ma'an fil bunyan wa innama warada fil istidbari faqat. Riwayatnya hanya pada istidbar saja. Fal mu'arada bainahu wa bain hadis Abu Ayyub innama hiya fil istidbar. Maka yang bertentangan dengan hadis Abu Ayyub hanya masalah membelakangi. Atau adapun menghadap kiblat tidak ada. Nabi tidak menghadap kiblat. Maka tetap seperti hukum asalnya, jangan menghadap kiblat. Fayan bagi an ya'mal bimuqtada hadis Abi Ayyub fil mana' min al-istiqbal. Maka semestinya tetap dalam konsekuensi hadis Abu Ayyub Al-Ansari untuk tidak kita menghadap kiblat abadan. Mutlakan maknanya di ruangan ataupun di luar ruangan, di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Lakinnahum ajazul istiqbal wal istidbar ma'an fil bunyan. Tetapi mereka berpendapat boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat semuanya bersama-sama karena hadis Ibnu Umar. Wa alaihi hadis soal. Maka atas orang ini harus jawab pertanyaan ini. Kenapa? Dari mana masalah menghadap kiblatnya? Kalau membelakangi kiblat mungkinlah. Tapi menghadap kiblatnya dari mana? Tidak ada. Wa li bahsihi baqiyah. Dan masalah ini masih ada sisa pembahasan lebih rinci lagi. Wa qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah, kata beliau, la farqa bainal bunyan wal fada, tidak ada perbedaan apakah di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, apakah fil bunyan dalam bangunan atau fil fada di tempat terbuka, tidak berbeda hukumnya. Wal ashab wa ta'ifatun wa katsirun min ahli al hadis istathnau ma fil bunyani jam'an baina hadis Ibnu Umar. Beberapa sahabat-sahabat kami, maksudnya dari madhab Hanabilah, dan juga beberapa ulama, dan juga kebanyakan dari ahli hadis, mengecualikan Kalau dalam bangunan tidak apa-apa. Kalau di tempat terbuka enggak boleh. Tetapi at-tahqiq walakin at-tahqiq fil mas'alah anna farqa bainal bunyan wal fada. Tapi ketika setelah kita teliti tidak ada perbedaan antara di dalam bangunan ataupun di tempat terbuka. Limadha li'umumil ajillah? Karena hadisnya umum. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Tidak mengatakan jangan menghadap kiblat kalau di tempat terbuka, enggak ada. Enggak ada kaid tersebut, enggak ada. Adapun hadis tadi pertama, itu adalah sesuatu yang sifatnya perbuatan yang wujud al-ihtimal, yang memiliki sekian kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, tidak menyebutkan menghadap kiblat, hanya menyebutkan membelakangi. Kenapa jadi boleh menghadap kiblat kalau di bangunan? Tidak ada. Sehingga barakallahu fikum, yang sahih, yang rajih adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya di tempat terbuka ataupun di ruangan. Di dalam kamar mandi ataupun di tempat terbuka, sama hukumnya. Dan yang menguatkan pendapat ini, perawi hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Warrawi adra bima rawa. Rawi adra bima rawa. Seorang yang meriwayatkan lebih ngerti tentang apa yang diriwayatkan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini lebih ngerti apa ucapan Nabi tentang itu. Maka dikatakan oleh Ayyub, "Faqadimna Syam. Fawajadna al-marahid qad buniyat nahwa al-Ka'bah, fananharifu 'anha wa nastaghfirullah." Ternyata kami dapati di Syam bangunan-bangunan telah dibangun, bangunan-bangunan mirhad, kamar mandi sudah dibangun menghadap kiblat. Maka kami pun mengarahkan ke arah lain dan kami beristighfar pada Allah Ta'ala. Berarti beliau pahami bahwa dalam ruangan pun sama. Beliau pahami dalam ruangan pun sama. Karena disebutkan di sana dengan kalimat marahid qad buniyat, telah dibangun. Nah, ilah menaktafi la'allakum tafhamun. Faham tu? Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Iya, iya. Itu sunnah. Di luar, di luar, di luar. Di dalam tidak boleh mengucapkan dengan keras. Ketika keluar, ghufranaka adalah mengharapkan dari Allah Ta'ala kebersihan jiwa dari dosa-dosa. Dan para ulama membahas tentang hikmah. Kenapa ketika keluar mengucapkan ghufranaka? Ketika masuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Di antara hikmahnya adalah ketika masuk kita berlindung dan berbagai macam kejelekan-kejelekan dan kotoran-kotoran, termasuk pula dari kejelekan syaitan. Yang ini kejelekan dalam hissi, kejelekan yang bisa diraba, yakni kejelekan najis. Sedangkan syaitan, kejelekan dalam bentuk maknawi, yang membisikkan kejelekan dosa-dosa. Maka ketika keluar, setelah kita beristinja, setelah kita membersihkan diri dari najis, maka kita pun ingin membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga lengkap bersihnya hissan wa ma'nawiyan. Bersihnya secara jasmani dan rohani sekaligus. Ini Masya Allah, seringkali Quran dan Sunnah mengajarkan sesuatu yang bersamaan antara hissi dengan ma'nawi. Berbicara kebersihan hati, kebersihan badan, bicara pula kebersihan hati. Bicara tentang bekal untuk makan di jalan, bicara pula bekal ke akhirat. Apa contohnya? Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Para ahlul Yaman mengatakan tawakkal Allah, enggak perlu bawa apa-apa. Kalau mau haji, tamu-tamu Allah, pasti kita dapat rezeki dari Allah. Tanya pada Nabi, ya Rasulullah, di antara kami ada yang berpendapat seperti itu, enggak perlu pakai bekal. Kata Nabi, kenapa? Kazawadu. Bawa bekal lah, makanan dan minuman, bawa bekal kalian. Diturunkan ayatnya, fatazawadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian. Dan ingatlah, bekal yang paling baik adalah takwa. Berarti di samping bekal jasmani juga perlu bekal rohani. Dan selalu begitu. Kebersihan juga sama. Kebersihan jasmani harus diiringi juga kebersihan rohani. Kebersihan jasmaninya dengan istinja, kebersihan rohaninya dengan ghufranaka. Aku mengharapkan ampunanmu ya Allah. Barakallahu fikum. La tawfiqan afiyah subhanaka bihamdik. Shalala ilaha ilan syakuruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.